dalam diam aku menurut kasih pujaan sayang di bawah bulan yang cerah tersebut namamu melihat kembali tadi DJ Opus Remix. Thank you. party tonight. Performance by DJ Opus Remix.